إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها إخوتي في الله حفظني وحفظكم الله إن شاء الله تعالى mulai pagi hari ini kita akan masuk ke dalam kitab yang baru. Mundur beberapa hari dari jadwal yang telah diumumkan sebelumnya. Kitab ini berjudul Tafsiru Kalimatit Tauhid. Tafsir Kalimatut Tauhid. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن معنى لا إله إلا الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ditanya tentang makna لا إله إلا الله. فأجاب بقوله اعلم رحمك الله تعالى. Maka beliau menjawab dengan ucapan beliau, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Anna hadhihi al-kalimata hiya al-fariqatu bainal kufri wal-islami. Bahwasanya kalimat ini adalah pembeda antara kekafiran dengan Islam. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة خفيفة على اللسان وهي عظيمة في الميزان. كلمة لا إله إلا الله adalah sebuah kalimat yang agung, yang ringan di lisan, namun merupakan kalimat yang agung di dalam timbangan amalan. لأنها في الحقيقة هي مضمون الإسلام. Karena sesungguhnya kalimat tersebut pada hakikatnya merupakan kandungan Islam. Walakin hadhihi al-kalimatu laysat mujarrada lafdhin. Akan tetapi kalimat ini bukanlah semata-mata ucapan belaka. Ballaha ma'nan. Akan tetapi kalimat ini memiliki makna. Walaha muqtadan. Dan memiliki konsekuensi. Walaha arkanun walaha syurutun la budda min ma'rifatiha. Demikian pula kalimat ini memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus untuk diketahui. Walau kana al-qasdu mujarrada talaffuzi biha sara kullu man yaquluha musliman. Dan seandainya yang dimaksud dengan kalimat ini adalah semata-mata mengucapkannya saja, tentunya setiap orang yang mengucapkannya menjadi seorang muslim. لأنه سهل أن يقول لا إله إلا الله ويصير مسلما. Karena sesungguhnya mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah dan menjadi seorang muslim. Walau lam ya'mal syai'an, meskipun tidak mengamalkan sesuatu pun. Fahadihi kalimatun azimatun. Maka kalimat ini merupakan sebuah kalimat yang agung. Walakin laha ma'nan. Akan tetapi kalimat ini memiliki makna. Walaha muqtadan. Memiliki konsekuensi. Walaha arkanun. Memiliki rukun-rukun. Walaha syurutun la budda min tahqiqiha. Dan memiliki syarat-syarat yang harus untuk direalisasikan. Walihada fa'innaha la tanfa'u illa ma'a wujudi hadhihil madhkurati. Karena inilah, sungguh kalimat tersebut tidaklah bermanfaat kecuali disertai dengan keberadaan perkara-perkara yang disebutkan ini. وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ لَهَا أَسْمَاءٌ. Dan kalimat ini memiliki nama-nama. مِنْهَا أَنَّهَا كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ. Di antaranya, bahwasanya kalimat la ilaha illallah disebut dengan kalimatul ikhlas. Li'annaha tanfi syirka billahi azza wa jalla. Karena sesungguhnya kalimat tersebut meniadakan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. وَتُثْبِتُ الْعِبَادَةَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ dan menetapkan ibadah hanya bagi Allah Azza wa Jalla. لِذَلِكَ سُمِّيَتْ كَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ karena itulah kalimat La ilaha illallah disebut dengan kalimatul ikhlas. أي إخلاص التوحيد وإخلاص العبادة yaitu memurnikan tauhid dan memurnikan ibadah. وتجنب الشرك بالله عز وجل dan menjauhi syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tusamma kalimat at-taqwa dan kalimat la ilaha illallah disebut pula kalimat at-taqwa. Ini nama yang kedua. Nama yang pertama dari kalimat la ilaha illallah adalah kalimatul ikhlas. Nama yang kedua kalimat at-taqwa. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Tatkala orang-orang kafir menjadikan di dalam kalbu-kalbu mereka semangat kesombongan kejahiliahan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ketenangannya kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Dan Allah wajibkan kepada mereka kalimatut taqwa. Dan mereka, yaitu Rasul dan orang-orang yang beriman, adalah yang paling berhak terhadap kalimat tersebut dan orang-orang yang menunaikannya. Dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui segala sesuatu. Wa kalimatut taqwa hiya la ilaha illallah, dan kalimatut taqwa yaitu la ilaha illallah. Li'annaha taqi man qalaha mukhlishan lillahi azza wa jalla. Karena sesungguhnya kalimat tersebut melindungi orang yang mengucapkannya dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Taqihi minan nari. Kalimat tersebut melindunginya dari neraka. Wa li'annaha taqtadhi a'malal birri. Dan karena sesungguhnya kalimat tersebut berkonsekuensi amalan-amalan kebaikan. Li'anna at-taqwa hiya a'malul birri wa ta'ati. Karena sesungguhnya ketakwaan yaitu amalan-amalan kebaikan dan ketaatan. Hadhihi al-kalimatu taqtadi kull a'mal al-birr wa at-ta'ati. Kalimat ini yaitu kalimat la ilaha illallah berkonsekuensi seluruh amalan kebaikan dan ketaatan. Fahiya kalimatut taqwa, maka kalimat la ilaha illallah adalah kalimat taqwa. وأيضا هي العروة الوثقى. Dan juga kalimat La ilaha illallah adalah Al-Urwatul Wuthqa. Ini nama yang ketiga. Ikatan yang kuat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Maka barang siapa yang kafir dengan tagut dan beriman kepada Allah, sungguh ia telah berpegang dengan al-urwatul wuthqa, yaitu ikatan yang kuat yang dimaksud dengannya la ilaha illallah, yang tidak akan terlepas, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yakfur bittaghuti wa yu'min billahi, kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah. Hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Inilah dia makna la ilaha illallah. Annahu yakfuru bittaghuti, yaitu kafir dengan taghut. Hadza huwa ma'na la ilaha. Inilah dia makna la ilaha. Wa yu'minu billahi, hadza huwa ma'na illallah. Dan beriman kepada Allah, inilah makna illallah. Fama'na yakfuru bittaghuti wa yu'minu billahi huwa muqtada la ilaha illallah. Maka makna kafir dengan taghut dan beriman kepada Allah, inilah yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah. Walidhalika summiyatil urwatal wuthqa. Karena itulah kalimat la ilaha illallah disebut dengan al-urwatul wuthqa. Kenapa? Karena al-urwatul wuthqa adalah yakfur bittaghut wa yu'min billah, dan itulah dia makna la ilaha illallah. Yakfur bittaghut ini perwujudan dari penggalan la ilaha, sedangkan yu'min billah merupakan perwujudan dari penggalan illallah. Wa aidan hiya kama qala asy-syekh al-fariqatu bainal kufri wal islami. Dan juga kalimat la ilaha illallah sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah merupakan pembeda antara kekafiran dengan Islam. Ini nama yang keempat dari la ilaha illallah. Yang pertama kalimatul ikhlas, yang kedua kalimatut taqwa, yang ketiga al-urwatul wuthqa, yang keempat al-fariqatu bainal kufri wal islam. فَمَنْ قَالَهَا عَالِمًا بِمَعْنَاهَا عَامِلًا بِمُقْتَضَاهَا صَارَ مُسْلِمًا. Karena barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengetahui maknanya, mengamalkan konsekuensinya, maka dia menjadi seorang muslim. وَمَنْ أَبَىٰ أَنْ يَقُولَهَا أَوْ قَالَهَا وَلَكِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَعْنَاهَا أَوْ قَالَهَا وَلَمْ يَعْمَلْ بِمُقْتَضَاهَا لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا. Dan barang siapa tidak mau mengucapkannya atau mengucapkannya akan tetapi tidak